Syair, syair Asmaul Husna MH Ainun Najib Al-Jabbar. Orang memanjangkan tangannya untuk memetik bumi, dibawa pulang, ditaruh di piring buat menu di meja makan. Wahai, terletak di rumah siapakah meja makan itu? Dan ia sangka tidurkah penguasa perkasa yang di telapak tangannya tertulis perbuatannya? Ia memakan apa yang takkan mampu ia makan. Ia membangun penderitaan yang akan dengan luka parah ia tanggungkan. Kenyangnya bakal sirna sebelum usai hari, tapi sakit kehidupannya bakal abadi. Di muka bumi, tak seorang pun bisa menciptakan keperkasaan sendiri, kecuali ia tiru dari Sang Maha Perkasa dengan ramuan kegagahan seperti maunya.